بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita masih melanjutkan kitab sholah dari kitab Ulumul Maram dan masih membahas tentang sifatus sholah. Kita masih di hadis nomor 215 atau mungkin di cetakan yang lainnya dengan nomor yang berbeda. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di situ Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya bitakbir. Membuka sholatnya dengan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, dan takbiratul ihram ini termasuk rukun min arkani sholat. Tidak sah sholat seorang ketika tanpa bertakbir. Kemudian membaca, membuka bacaan dengan suratul Fatihah. Wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan memelankan istiftah dan basmalah. Nah, ini terakhir kemarin kita sampai di lafaz ini wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian kita lanjutkan setelahnya. Wa kana idza raka'a, dan beliau kata Aisyah, jika rukuk, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau rukuk, lam yushis ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak mendongakkan kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak mendingklukkan kepalanya, merendahkan kepalanya. Walakin baina dzalika, tetapi di antara itu, sehingga kepalanya itu lurus dengan punggung ketika rukuk. Tidak diangkat sehingga di atas punggungnya, tidak terlalu dikebawahkan sehingga di bawah punggungnya terlalu ditarik garis. Sehingga kepalanya itu sejajar. Nah, dengan punggungnya. Baik. Khan hidina azani wa azakumullah. Ini enam di antara kaifiyah rukuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Posisi kepala ketika rukuk. tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Nah, kemudian lanjut Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza rafa'a minar ruku', dan beliau jika bangkit dari ruku', jika bangkit dari ruku', tadi ruku', ya, ruku' termasuk rukun, di termasuk rukun salat, ya. Setelah itu idza rafa'a minar ruku', jika beliau bangkit dari rukuk, lam yasjud, beliau tidak sujud, hatta yastawiya qa'iman, sampai beliau tegak berdiri. Ini yang disebut dengan i'tidal. Ketika bangkit dari rukuk, beliau tegak berdiri. Nah, ini disebut i'tidal, dan ini termasuk ruknun min arkanis sholah, termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, yang tidak sah rukun itu, tidak sah sholatnya ketika ditinggalkan. Jika dia ditinggalkan karena lupa, maka tetap harus dijalankan rukun itu. Nah, ketika seorang bangkit dari rukuk, belum sempurna tegak berdiri, ya, mungkin baru seperempat, langsung sujud misalnya. Mungkin ketika dia sholat apa terawih, ya, yang copot imamnya, maka tidak sah sholatnya, karena dia meninggalkan i'tidal yang tegak berdiri, ya, harus tegak berdiri. Nah, baik. Lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, beliau tidak sujud sampai beliau tegak, nah, berdirinya. Baik. I'tidal termasuk ruknun min arkanis sholah. Qala wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan beliau jika mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, beliau tidak sujud lagi, sujud yang kedua, sampai duduk sempurna. Ini duduk di antara dua sujud. Nah, ini termasuk ruknun min arkanis shalah, termasuk rukun dari rukun-rukun shalah. Jadi penting untuk mengetahui ini rukun, ini wajib, ini sunnah dari gerakan-gerakan sholat, ya, dari af'alus sholat. Nah, karena kalau itu wajib, ketika seorang tidak menjalankan perkara yang wajib dalam sholatnya karena lupa, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Tinggal sesawi selesai. Nah, tanpa kemudian harus menjalankan apa yang dia lupa itu. Ini beda dengan rukun. Ya. Tadi disebutkan di antara rukun adalah ruku. Ya. Maka ketika seorang lupa, tidak ruku di rokaat yang sebelumnya, maka rokaat yang sebelumnya dianggap tidak ada, mulgho. Ya. Karena tidak ada rukunya. Nah, ketika dia lupa sujud, baik, maka rokat yang sebelumnya dianggap tidak ada. Itu bedanya ketika yang ditinggalkan rukun dengan wajib. Nah, dan duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun min arkanis sholat. Dia harus sebelum sujud yang kedua duduk dengan sempurna. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi kulli raka'atain at-tahiyyah. Dan beliau sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan di setiap dua rakaat at-tahiyyah. Ya. Tahiyyat. At-tahiyyatu lillah wassalawat wa thayyibat ila akhir. Itu disebut tahiyyah. Nah. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. At-tahiyyah itu maknanya pujian. At-ta'zim, pengagungan, itu makna at-tahiyyah. Baik. At-tahiyyah di dalam salat ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyat awal itu wajib. Tahiyat awal itu wajib. Adapun tahiyat akhir itu rukun. Ini bedanya. Tahiyat awal itu wajib, tahiyat akhir itu rukun. Nah. Baik. Yang menunjukkan bahwasanya tahiyat awal itu wajib nanti akan kita bahas ketika masuk bab sujud sahwi. Ketika Rasulullah SAW lupa tidak tahiyat awal, beliau lupa tidak tahiyat awal. Ketika seorang itu sudah tegak berdiri, lupa tidak duduk tahiyat awal, sudah sempurna berdirinya, maka dia tidak boleh balik. Tidak boleh balik untuk tahiyat awal kalau sudah tegak berdiri. Dilanjutkan, diteruskan. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu bedanya antara wajib dengan rukun. Kalau rukun tidak bisa, rukun harus dijalankan. Jadi tahiyat awal itu wajib hukumnya. Ketika ketinggalan karena lupa, dia cukup diganti dengan sujud sahwi. Baik. Nanti akan kita baca dalilnya ketika kita masuk pembahasan sujud sahwi. Nah, adapun tahiyat akhir itu rukun. Tahiyat akhir itu rukun. Baik. Khana hidina azani wa azakumullah. At-tashahud awal disebutkan dia cukup membaca tasyahud ya, tanpa na'am membaca sholawat. Ini sebagai pendapat. Ada yang berpendapat tahiyat awal, tahiyat akhir itu sama bacaannya sampai akhir. Ya. Nah, jadi tahiyat awal itu ada menyatakan hanya tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, selesai. Kalau memang berpendapat ada sholawatnya. Nah, taib. Kalau tidak cukup dengan taib tasyahud tanpa sampai akhir. Nah, taib. Qala kemudian wa kana yufrisu rijlal yusra wa yunsibul yumna. Beliau membentangkan kakinya yang kiri, ini menduduki kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Ini duduk iftiros. Ini duduk iftiros. Ini duduk tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Ini duduk iftiros dan ini duduk asalnya sholat. Duduk asalnya sholat itu iftiros. Nah, menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Baik. Adapun tahiyat akhir itu duduknya tawarruk ketika sholat yang di dalamnya ada dua tasyahud yang kemarin kita sudah bahas. Nah, qala wa kana yanha an uqbati syaitan, dan beliau melarang dari uqbati syaitan, duduk seperti duduknya syaitan. Uqbah, uqbah itu duduk di tumit yang disebut dengan ik'a. Ya, sudah pernah kita contohkan model-model ik'a. Ada model ik'a yang dia itu sunnah ketika dijalankan duduk di antara dua sujud, menduduki tumitnya. Ya. Dan itu dijalankan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dan uqbatu syaitan, ik'a yang dilarang itu adalah ketika duduknya seperti duduknya anjing, ya, menegakkan kakinya naam di depan kayak orang duduk mendongkrong. Naam. Baik, kemudian tangannya diletakkan di samping, ya. Atau duduk seperti iftiros tapi kakinya semuanya keluar, ya. Jadi dia duduk di tengah-tengahnya, ya, yang dulu kita sudah praktekkan. Baik, macam-macam duduk ik'a, ya, macam-macam duduk ik'a. Baik. Wa yanha ayaftaris ar-rajulu dira'if iftira' as-sabu. Dan beliau melarang seseorang yaftaris menempelkan, bentangkan ziraknya, lengannya seperti sabuk binatang buas. Sabuk di sini maksudnya adalah anjing. Ini ketika sujud. Ketika sujud yang nempel itu adalah hanya telapak tangan. Adapun lengannya ini tidak boleh nempel di lantai. Ini dilarang. Nah, ini iftira ushur yang dilarang, sehingga diangkat lengannya, ya, yang nempel di tanah hanya telapak tangannya mengarah ke arah kiblat. Baik. Wa kana yahtimu sholata bit taslim. Dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Menutup sholatnya dengan salam, ucapan assalamu alaikum warahmatullahi. Baik. Dan ini termasuk ruknun min arkanis shalah. Termasuk rukun dari rukun-rukun shalat. Naam. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini hadis akhrajahu Muslim wa lahu illah. Baik. Dari hadis ini, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, si'atu ilmi Aisyah radhiyallahu anha, luasnya ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau membawakan hadis ini. Naam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya. Perbuatan-perbuatan Rasulullah yang di dalam rumah yang tidak diketahui para sahabat, dan hanya istri beliau yang mengetahui, ya, apa kegiatan beliau di rumah, bagaimana ibadahnya. Mereka bertanya kepada Aisyah, sering Aisyah menjadi rujukan para sahabat. Maka itu disebutkan oleh para ulama, itulah di antara hikmahnya Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah yang tergolong masih muda usianya. Ketika sepeninggal Rasulullah beliau masih muda. Nah, sehingga bisa menjadi rujukan para sahabat untuk bertanya ahkam atau afal perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW yang tidak diketahui oleh para sahabat, yang diamalkan Rasul di dalam rumah beliau. Nah, ini diantara hikmahnya. Kemudian yang kedua, masru'iyatu iftitahis shalah bitakbir. Masru'iyah disyariatkan iftitahis shalah bitakbir, membuka sholat dengan takbir. Masru'iyatul iftitahis shalah bitakbir. Dan ini ruknun mir arkanis sholat. Disyariatkan membuka sholat dengan takbir dan termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak sah sholat ketika tidak ada takbiratul ihram. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yajhar bil istiftah wala bit ta'awud wala bil basmalah. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajhar, beliau tidak mengeraskan bil istiftah, tidak mengeraskan doa istiftah, wala bit ta'awud, tidak pula mengeraskan ta'awud, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala bil basmalah, tidak pula mengeraskan basmalahnya ketika baca suratul Fatihah. Ya. Yang dikeraskan pertama kali adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Kemudian yang keempat, annal insan la yuqaddimu surah allati ba'dal fatihah alal fatihah. Annal insan, bahwasanya manusia itu la yuqaddimu, tidak mendahulukan as-surata, surat, surat allati ba'dal fatihah, setelah surat al-fatihah alal fatihah, atas fatihah, maksudnya Fatihah dulu baru baca surat selain Al-Fatihah. Ya, jangan dibalik. Baca Al-Ikhlas misalnya baru baca suratul Fatihah. Ini terbalik. Ya. Baik, karena di sini Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan suratul Fatihah, bukan surat selain Al-Fatihah. Nah, maka di sini diambil faedah. Baik, tidak mendahulukan surat selain Al-Fatihah atas surat Al-Fatihah. Nah, baik. Ikhwani fidina azani wa azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menerangkan, jika seorang memang sengaja menjalankannya untuk main-main, maka batal sholatnya. Setelah baca doa istiftah, dia ta'awud, kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas misalnya. Setelah itu baru baca suratul Fatihah. Kalau dia sengaja dengan niatan tala'ub main-main di dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Baik. Tapi kalau memang tidak dalam rangka main-main, ya, maka tidak batal sholatnya. Baik. Kalau dia lupa, ya, dia lupa tiba-tiba langsung baca surat Al-Ikhlas misalnya, kemudian teringat, ya, baca surat Al-Fatihah setelahnya, maka setelah surat Al-Fatihah dia baca surat lagi, ya, jadi diulangi suratnya. Dia terlanjur baca surat, selesai teringat dia baca surat Al-Fatihah, maka setelah itu dia baca lagi surat setelah Al-Fatihah, biar urutannya benar. Ya. Jadi tidak kemudian wis sudah tadi sudah baca, tapi diulangi suratnya. Nah, setelah suratul Fatihah. Baik. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatur ruku' fis shalah. Disyaratkan ruku' di dalam salat, wa huwa ruknun min arkanis shalah. Itu rukun dari rukun-rukun salat. Itu rukun dari rukun-rukun salat. Nah. Baik. Kemudian faedah berikutnya, anna sunnah, bahwasanya sunnah fir ruku, di dalam ruku, alla yarfa ra'sahu wa la yanzilahu anil dhahri. Sunnah dalam ruku itu tidak mengangkat kepala dan tidak pula merendahkannya dari punggung. Punggung dengan kepala itu sejajar. Ya. Punggung dengan kepala itu sejajar. Baik. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatu raf'i minar ruku. Disyariatkan mengangkat atau bangkit dari ruku. Disyariatkan bangkit dari ruku. Ini ruknun min arkanis shalah. I'tidal yakni. Faedah berikutnya, masru'iyatus sujud. Disyaratkannya sujud, ini ruknun min arkanis shalah. Ini rukun dari rukun-rukun shalat. Syalbani rahimahullah, beliau punya kitab Talhis Sifat Shalat Nabi. Ringkes, di situ disebutkan ini rukun, ini rukun. Nah, jadi setiap hafal sholat diterangkan ini rukun, ini wajib. Nah, itu nanti gunanya ketika kita lupa, ya, apakah cukup diganti dengan suratul, diganti dengan sujud sahwi atau harus dijalankan rukun itu. Baik, hafal itu. Nah, kemudian faedah berikutnya, masru'iyatus sujud tadi sudah ya. Yajibul baqa ba'da sujud qa'idan. Wajib untuk tetap tetap ba'da sujud, ketika bangkit dari sujud tetap dalam keadaan duduk, ya. Ini ringkasnya, ini duduk di antara dua sujud, ya. Ini disyaratkan duduk di antara dua sujud, termasuk rukun min arkanis shalah. Duduk di antara dua sujud. Faedah berikutnya, tasyahud fi kulli rak'atain. Tasyahud di setiap dua rakaat. Tasyahud di setiap dua rakaat. 6. Kemudian faedah berikutnya, andal masru' fi jalsatis shalah, bahwasanya yang disyaratkan dalam duduknya shalat itu iftiras. Duduk asal dari shalat itu iftiras. Jadi duduk asal dari shalat itu iftiras. Nah, kecuali ada dalil yang menunjukkan selain ihtiras, yakni duduk tawarruk ketika tahiyat akhir yang di dalamnya ada dua tasahud. Naam. Kemudian faedah berikutnya, an-nahyu an musyabati syaitan. Larangan untuk menyerupai syaitan. Larangan untuk menyerupai syaitan. Tadi disebutkan tentang larangan duduk sebagaimana duduknya syaitan. Kemudian juga faedah berikutnya, larangan untuk tasabbuh bil hayawan. Larangan tasabbuh bil hayawan, dengan hewan. Tadi ketika disebutkan tidak boleh kemudian menempelkan lengan ketika sujud sebagaimana binatang buas. Ya. Baik. Kemudian terakhir, khitamus shalah bitaslim, menutup sholat dengan salam. Menutup sholat dengan salam. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Nah, ini apa? Diambilkan di dalam, dibuka. Bukan di dalam, di mic yang ini ada mic. Ada di situ, di tengah-tengah itu. Di sampingnya ambilnya ada. Atau di mic. Ya itu. Bukan, ini kok mic-nya kan ada. Ya, yang buat warna abu itu. Bukan itu, yang enggak ada kabelnya itu. Enggak ada gitu. Sampingnya ampul itu lah. Ah, ya. Ini di itu ada dicapkan dulu. Hamzah, kelas 1. Habibi, bawa kitab. Hamzah. Mangki bayi. Yumna. Rang 6, rang 1, wan ibadah suami. Wan betul, saya lanjutannya. Wan ibadah bin suami. Betul ya? Wa'an Ubadah bin Sumit itu lanjutannya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wan ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa mengangkat kedua tangan beliau ini ketika salat hatwa sejajar mankibai, sejajar dengan kedua pundak beliau. Idza iftataha shalah, jika membuka sholat, jadi takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku, ketika takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, dan ketika mengangkat kepalanya di ruku. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menerangkan kapan waktunya mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Ya. Kapan waktunya mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Yang perlu diingatkan, raf'ul yadain itu tidak identik dengan takbir. Ya. Takbir itu ucapan Allahu Akbar, mengangkat tangan itu mengangkat tangan. Ya. Jadi tidak ada kaitannya. Ya. Baik. Ada kalanya ucapan takbir tidak ada angkat tangannya. Jadi tidak selalu takbir itu harus mengangkat tangan. Maka dijelaskan di sini, mengangkat tangan di dalam sholat itu ada tiga tempat. Jadi mengangkat kedua tangan di dalam sholat ada tiga tempat. Dan kaifiahnya disebutkan di sini, hatwa mankibai, sejajar dengan pundak yang kemarin kita sudah terangkan. Nah, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Kapan itu? Tempat yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya. Yang pertama mengangkatnya ketika takbiratul ihram. Baik. Tempat yang kedua, idza kabbara liruku. Ketika akan ruku. Mengangkat kedua tangan ketika akan ruku. Jadi mengangkat tangan bukan ketika ruku. Ketika mau ruku. Kalau ruku itu berarti sudah gini, sudah ruku, itu enggak usah angkat tangan. Angkat tangannya ketika bergerak mau ruku. Itu angkat tangan baru dia ruku. Idza kabbara liruku. Ya, untuk ruku. Nah, tempat yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Kapan ini? Ketika sudah berdiri. Ketika sudah bergerak berdiri dia angkat tangan. Nah, bukan ketika masih ruku kemudian mengangkat tangan. Baik, sudah tegak berdiri dia mengangkat tangan. Muttafaqun alaih. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hirsus sahabah, semangat para sahabat, hirsus sahabah ala tatabbu'i af'alin nabi, untuk mengikuti perbuatan-perbuatan nabi. Ya. Mengikuti, memantau, ya, mencontoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang meriwayatkan Ibnu Umar. Ibnu Umar itu termasuk sahabat yang paling semangat untuk mencontoh apapun perbuatan Rasul. Ya. Sampai kalau Rasul safar, beliau pernah singgah di sebuah tempat, beliau akan singgah di situ, ya, untuk mengikuti. Ya, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian faedah yang kedua, jawazun nadhar ilal imam, bolehnya ngelihat imam, makmum boleh ngelihat imam, karena nggak mungkin sahabat bisa menceritakan gerakan Rasulullah ya, kalau nggak ngelihat imamnya. Sampai bergeraknya jenggotnya Rasulullah itu disebutkan oleh para sahabat ketika sholat. Ya. Jadi Rasul kalau baca bergerak-gerak jenggotnya itu sampai diriwatkan, disebutkan para sahabat, menunjukkan makmum itu melihat imamnya. Ya. Makmum itu melihat imamnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di atas mimbar, ya, agar para sahabatnya bisa mencontoh gerakan beliau, itu semua dalam keadaan sholat, bukan mencontohkan di luar sholat. Ya. Sehingga ketika Rasul menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, ya, salatlah kalian sebagai melihat aku salat, betul sahabat itu melihat salatnya Rasul. Sehingga makmum itu melihat gerakan-gerakan imam. Tapi ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau mengingatkan, lakin bisyarat alla yu'addi dzalika ilal iltifat. Tapi dengan syarat tidak sampai seorang itu menoleh, ya. Karena mungkin dia paling pojok tempat berdirinya sampai serong untuk melihat imamnya, ini tidak boleh. Ya. Dan itu pun kata beliau tidak semua imam, ya. Tidak semua imam. Nah, sunnah fi imam yuktada itu imam yang diikuti. Nah, imam yang diikuti li ilmihi wal tadbiqihi sunnah. Imam yang dicontoh untuk mengetahui penerapan sunnahnya. Jadi tidak semua imam. Nah, tidak semua imam. Baik, intinya makmum boleh jadi tidak harus terus memandang ke arah tempat sujud, boleh makmum itu melihat ke gerakan imamnya. Nah, kemudian faedah berikutnya. Masru'iyatu raf'il yadain hatha al-mankibain. Disyariatkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Naam. Raf'ul yadain, ya, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kalau disebutkan kedua tangan ini berbarengan. Bukan, kadang ada orang yang takbirnya itu pengen menerapkan sunnah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sehingga takbirnya Allahu Akbar. Nah, jadi mendahulukan yang kanan. Ini tidak ada sunnahnya, maksudnya. Raf'ul yadain itu mengangkat kedua-duanya berbarengan. Ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, ketika tadi disebutkan masru'iyat raf'ul yadain hatta mankibain, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, baik raf'ul yadain fawqar ra'si laisa bisahih. Nah, mengangkat tangan di atas kepala sampai di atas kepala lebih tinggi dari kepala ini tidak benar ini. Ini menyelisih sunnah. Mengangkat tangan itu ada sejajar dengan bahu sampai terlalu tinggi sampai di atas kepalanya nilai sabisohi. Nah, kalau doa mungkin orang berdoa sampai mengatakan tinggi-tinggi sebagaimana Rasulullah ketika istisqa misalnya boleh. Baik. Tapi untuk raf'ul yadain ini enggak boleh di atas kepalanya dan juga naam ila hatwi sadr. Nah, ini khilafus sunnah sejajar dengan dada. Ini malas, ini terlalu semangat. Nek takbir mak ngene tok. Nah. Jadi sejajar dengan pundak, tidak kemudian terlalu ke atas, nah, tidak pula terlalu ke bawah. Baik. Nah, sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatu raf'il yadain idza kabbara liruku. Disyaratkan mengangkat kedua tangan ketika takbir untuk ruku. Ya, bukan ketika sudah ruku, tapi ketika mau ruku yang tadi diterangkan ketika mau ruku. Naam. Khan fi dina azani wa a'azakumullah takbiratul ihram. Kemudian takbir untuk ruku. Dan yang ketiga tempatnya di faedah berikutnya, masru'iyatu raf'ul yadain idza rafa'a minar ruku. Disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Dan ada tambahan riwayat yang lainnya sama dari Ibnu Umar, na'am, idza qama min at-tasahhudil awal, tempat yang keempat, ya, ketika bangkit dari tasahud awal. Ketika bangkit dari tasahud awal itu mengangkat kedua tangan kapan? Ya, ketika sudah berdiri. bukan ketika masih duduk. Ya. Jadi ada empat tempat untuk mengangkat tangan. Ada sini takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan ketika bangkit dari tahiyat awal. Ya. Ketika bangkit dari tahiyat awal. Baik. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada naam masail dan juga pertanyaan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Idza kana hunaka rajulun masbuqun wa adraka mal imam salasa raka'at min adh-dhuhri matalan. Jika ada makmum masbuq, misalnya sholat zuhur, dia mendapatkan 3 rakaat, ya, ketinggalan 1 rakaat, dia mendapatkan 3 rakaat. Wa qama yaghdir rabi'ah. Imam salam, dia berdiri untuk mengerjakan rakaat yang keempat. Hal yarfa'u yadayhi aula? Apakah dia mengangkat tangannya, kedua tangannya? Karena tadi kan tempat yang keempat ketika tasawuf awal. Ya, ketika bangkit dari tasawuf awal. Nah, sekarang ini karena dia masbuk, imamnya tasawuf akhir. Ya. Imamnya tasawuf akhir. Nah, dia juga ikut tasawuf karena sebagai makmum. Nah, tapi apakah nanti ketika dia berdiri dia angkat tangan, ya, atau dia tidak mengangkat tangan? Kata beliau, hadza mahallu nadhar. Ini tempat yang perlu untuk diteliti atau ditinjau lagi. Baik. Beliau jawab dengan panjang dan kesimpulannya, kita baca kesimpulannya. Baik. Wa hadza wasi'un indi. Ini bebas menurut aku, ya. Maknanya kata beliau, idza rafa'a falananha, kalau dia mau angkat tangannya kita tidak melarangnya. Wa idza lam yarfa fala na'muru, kalau dia tidak mengangkatnya juga kita tidak memerintahkannya, bebas mau angkat tangan mau tidak ketika tasyahud yang dia ngikuti imam, ya, yang dia ikut imam. Kadang kan seorang itu misalnya sholat maghrib, ya, bisa tasyahud 3 kali. Misalnya sholat maghrib dia masuk di rakaat yang kedua. Nah, kan imamnya tasawuf awal. Baik, dia ikut tasawuf awal. Nah, karena dia masuk rakaat yang kedua. Imamnya naik rakaat ketiga, tasawuf akhir, dia juga ikut tasawuf. Nah, dia tambah satu, tasawuf lagi, ya. Jadi salat maghrib bagi makmum yang masbuk, yang masuk di rakaat yang kedua, dia setiap rakaatnya ada tasawufnya. Nah, karena itu kemudian ada timbul pertanyaan. Ketika bangkit di rakaat yang kedua, imam yang tasawuf akhir awal itu apakah angkat tangan atau tidak? Ya. Maka di sini kata beliau, angkat tangan tidak apa-apa, nggak angkat tangan juga tidak apa-apa. Baik. Kemudian juga ditanyakan kepada beliau. Nah, ketika beliau membahas tentang masalah taib ini ittiba'ul imam, ya. Taib mungkin kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Baik, ini beliau menyebutkan kapan mengangkat tangannya, ya. Kapan seorang itu mengangkat tangannya dan kapan ucapan takbirnya. Nah, tadi kita sebutkan takbir dan angkat tangan itu tidak senantiasa berbarengan. Ada yang angkat tangan dulu baru kemudian Allahu Akbar. Ada yang angkat tangan sambil Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar baru angkat tangan. Ya, ini ada tiga riwayat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi selesai tentang tempat-tempat mengangkat tangan. Nah, nanti juga di situ akan disebutkan di hadis setelahnya itu. Nah, kapan ucapan takbir dan angkat tangannya? Juga setelahnya itu akan disebutkan setelah takbiratul ihram di mana meletakkan kedua tangannya. Nah, akan disebutkan lewat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Thank you.